بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan Al-ma'na al-ijmaliyu lil-atharaini, makna secara global dua asar ini. An-nabna al-musayyibi su'ila an hukmin nushrati fa'afta bijawaziha. Bahwasanya Ibn al-Musayyib rahimahullah ditanya tentang hukum nushrah. Maka beliau pun memberikan fatwa akan bolehnya. Nazaran li'anna al-maqsuda minha an-naf'u wa zawalu ad-darari, karena melihat bahwa yang dimaksud dengan nushrah adalah kemanfaatan dan hilangnya kemadharatan. Wa lam yunha 'amma kana kadzalika, dan yang demikian itu tidaklah dilarang. Wa maqsuduhu naw'un min an-nushrati la mahdhura fihi, dan yang beliau maksud adalah satu macam dari nushrah yang tidak ada perkara yang diharamkan padanya, karruqa bi asma'illahi wa kalamihi, seperti ruqyah dengan nama-nama Allah dan firman-Nya. Wa amma al-hasan fa muqtada kalamihi man'u an-nushrati. Adapun al-Hasan rahimahullah, maka yang ditunjukkan oleh ucapannya adalah larangan terhadap nushrah. Li'annahu la yaqdiru 'ala hal sihri illa man lahu ma'rifatun bis-sihri. Karena sesungguhnya tidak mampu menghilangkan sihir kecuali orang yang memiliki pengetahuan tentang sihir. Wa hadha mahmulun 'ala halli sihri bi sihrin mithlihi. Dan ini dibawa kepada menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal dengannya. Wa huwa min 'amali syaitani, dan yang demikian itu termasuk perbuatan syaitan. وفي التفصيل الذي ذكره ابن القيم جمعا بين القولين حاصله dan di dalam perincian yang disebutkan oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam rangka mengumpulkan antara dua pendapat, yang kesimpulannya adalah anna ilajal mashhuri bi adwiyatin mubahatin wa qiraati qur'anin amrun jaizun, bahwasanya mengobati orang yang disihir dengan obat-obatan yang mubah, bacaan Al-Qur'an, merupakan perkara yang boleh. Wa ilajahu bi sihrin mithlihi muharramun, sedangkan mengobati sihir dengan sihir yang semisal dengannya diharamkan. Wallahu a'lamu. Munasabatul atharaini lil babi, kesesuaian dua athar ini dengan bab. Bayanut tafsili fi hukmin nushrati wa bayanul jaizi wal mamnu'i minha, penjelasan tentang perincian tentang hukum nushrah dan penjelasan yang boleh dan yang dilarang darinya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu ma ja'a fi tatayyuri, bab apa yang datang tentang tatayyur. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, Hanya saja apa yang ditakdirkan pada mereka ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Yaitu berasal dari ketentuan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Wa qawlihi qalu ta'irukum ma'akum. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, mereka mengatakan, keburukan kalian ada bersama kalian. Keburukan yang menimpa kalian ada bersama kalian. Apa maksud dari dua ayat ini? Mari kita baca syarahnya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan. Tamamul ayati tsaniyati. Kelengkapan ayat yang kedua, a'in dukkirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah apabila kalian telah diingatkan, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid. Lamma kanat at-tiyaratu naw'an min asy-syirki alladhi yatanafa ma'a at-tauhid aw yanqusu kamalahu 'aqada al-musannif laha hadha al-bab fi kitab at-tauhid tahdhiran minha. Tatkala tiarah yaitu anggapan sial terhadap sesuatu. Misalnya, tatkala melihat sesuatu, lalu dia menganggap bahwa dia kalau melakukan demikian dan demikian akan ditimpa keburukan. Tatkala tiarah adalah satu macam dari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid, maka musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membuat untuknya bab ini di dalam kitab tauhid dalam rangka memperingatkan darinya. Ma ja'a fi at-tatayyuri, apa yang datang tentang tatayyur ay minal wa'idi, yaitu berupa ancaman. Wa at-tatayyuru masdaru tatayyara, dan tatayyur masdar dari tatayyara. Wa huwa at-tasya'umu bi syai'il mar'i awil masmu'i, yaitu anggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat atau didengar. Terhadap sesuatu yang dilihat, misalnya tatkala dia melihat seekor burung gagak misalnya, maka dia meyakini bahwa akan ada musibah yang menimpa. Terhadap yang didengar, misalnya kalau dia mendengar ucapan buruk dari seseorang, dia meyakini bahwa ada keburukan yang akan menimpa dirinya. Atau yang semisal dengannya. Ala adatu tanbihin. Ala alat yang didatangkan agar yang diajak bicara perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Innama adatu hasrin. Innama alat pembatasan. Ta'iruhum ma qudiya alaihim wa quddira lahum. Apa yang telah ditetapkan bagi mereka dan ditakdirkan untuk mereka. indallahi di sisi Allah ay innama ja'ahumus syu'mu min qibalihi wa bihukmihil kauniyil qadari bisababi kufrihim wa takdzibihim bi ayatihi wa rusulihi. Di sisi Allah, yaitu keburukan hanya saja mendatangi mereka dari Allah Azza wa Jalla dan dengan hukum Allah yang bersifat kauni qadari, yaitu takdir Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena kekafiran mereka dan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah dan para rasulnya. La ya'lamuna, mereka tidak mengetahui, wasfun lahum bil jahalati wa adamil ilmi wa annahum la yadruna. Disifatinya mereka dengan kebodohan, tidak memiliki ilmu, dan bahwasanya mereka tidak mengetahui. Ta'irukum ay hadzukum wa manabakum min syarrin. Hadzukum wa manabakum min syarrin. Bagian kalian dan keburukan yang menimpa kalian. Ma'akum, bersama kalian, ay bisababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihina. Disebabkan perbuatan-perbuatan kalian, kekafiran kalian, dan penyelisihan kalian terhadap para pemberi nasihat. A'in dhukirtum, ay min ajli anna dhakkarnakum. Qabaltumuna biqaulikum inna tatayyarna bikum. Yaitu karena kami mengingatkan kalian, kalian pun membalas kami dengan ucapan kalian, sesungguhnya kami menganggap sial kalian. Bal antum, yaitu menganggap bahwa kalian ini mendatangkan keburukan kepada kami. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Adatukumul israfu fil isyani, famin thamma ja'akumus syu'mu. Kebiasaan kalian adalah bersikap melampaui batas di dalam bermaksiat, maka dari sanalah datang keburukan kepada kalian. Wassarafu al fasadu, dan as-saraf yaitu kerusakan. Wa huwa mujawazatul haddi fi mukhalafatil haqqi, yaitu melampaui batas dalam menyelisihi kebenaran. Al-ma'na al-ijmali lil ayataini, makna secara global dua ayat tersebut. Al-ayatul ula, ayat yang pertama. Lamma kana qaumu fir'auna idza asabahum ghala'un wa qahtun qalu hadha asabana bisababi Musa wa ashabihi wa bisyu'mihim. Tatkala kaum Fir'aun apabila menimpa mereka kenaikan harga-harga barang dan kekeringan, mereka mengatakan, musibah ini menimpa kita disebabkan karena Musa dan para sahabatnya, dan disebabkan karena keburukan mereka. Raddallahu ta'ala alaihim bi annama asabahum min dhalika innama huwa biqada'ihi wa qadarihi alaihim bi kufrihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dengan bahwa apa yang menimpa mereka darinya hanya saja dengan ketentuan dan takdir Allah azza wa jal kepada mereka disebabkan karena kekafiran mereka. Thumma wasafa aktsarahum bil jahalati wa adamil ilmi. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyifati kebanyakan mereka dengan kebodohan dan tidak memiliki ilmu. Walau fahimu wa aqilu la'alimu anna Musa ma jaa'a illa bil khairi wal barakati wal falahi liman amana bihi wattaba'ahu. Dan seandainya mereka memahami dan memikirkan, tentunya mereka mengetahui bahwasanya Musa alaihissalam tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan, barokah dan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman dengannya dan mengikutinya. Al-Thani yang kedua, al-ayatu thaniyatu, ayat yang kedua, anna Allah subhanahu radda ala man kadzdzaba ar-rusula fa'usiba bil bala'i. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang mendustakan para rasul, maka orang yang mendustakan para rasul pun ditimpa musibah. Thumma da'a anna sababahu ja'a min qibalir rusuli wa bisababihim. Kemudian orang yang mendustakan para rasul tersebut mengklaim bahwa penyebab musibah yang menimpanya datang dari para rasul dan disebabkan karena para rasul. Fabayyana Allah subhanahu anna sababa hadzal bala'i min qibali anfusihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya sebab musibah ini dari diri mereka sendiri. Wa bisababi af'alihim wa kufrihim, dan disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka dan kekafiran mereka. La min qibalir rusuli kama da'u, bukan dari para rasul sebagaimana mereka klaim. Wa kana la'iqu bihim an yaqbalu qawlan nasihina liyaslamu min hadzal bala'i. Dan sepantasnya bagi mereka adalah menerima ucapan para pemberi nasihat agar mereka bisa selamat dari musibah ini. Lakinnahum qaumun mutamadawna fil ma'asi. Akan tetapi mereka adalah kaum yang bersungguh-sungguh di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Mutamadawna ay balagu fil ghayah. Mencapai puncaknya di dalam bermaksiat. Famin thamma ja'ahum syu'mu wal bala'u. Maka dari sana datanglah kepada mereka keburukan dan musibah. Munasabatul ayataini lil babi, kesesuaian dua ayat ini terhadap bab, anna Allah dzakara anna at-tatayyura min 'amalil jahiliyyati wal musyrikina wa qad dhammahum Allah ta'ala wa maqatahum. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa tatayyur, anggapan sial, termasuk di antara perbuatan orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrik. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah mencela mereka dan murka kepada mereka. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil dari dua ayat tersebut, al-ula yang pertama, anna tatayyura min amalil jahiliyyati wal musyrikina. Bahwasanya tatayyur termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrik. Athaniyat yang kedua, isbatul qada'i wal qadari wal imani bihima. Penetapan takdir dan mengimani keduanya. Telah berlalu di dalam syarah lumat al-i'tiqad, al-qada' wal qadar. ini sama, yaitu takdir, meskipun ada sebagian ulama yang membedakan antara keduanya. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, annal masa'iba bisababil ma'asi was-sayyi'ati, bahwasanya musibah-musibah disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Ar-rabi'atu, yang keempat, fil ayatil ula, pada ayat yang pertama, dhammul jahli, tercelanya kebodohan. Li'annahu yu'addi ila adami ma'rifati syirki wa wasailihi wa min thammal wuku'u fihi. Karena sesungguhnya kebodohan menghantarkan kepada tidak mengetahui kesyirikan dan perkara-perkara yang menghantarkan kepadanya, dan dari sana terjatuh ke dalam kesyirikan. Al-khamisatu, yang kelima, fil ayati tsaniyati, pada ayat yang kedua, wujubu qabulin nasihati, wajibnya menerima nasihat, li'anna adama qabuliha min sifatil kuffari, karena sesungguhnya tidak menerima nasihat termasuk di antara sifat-sifat orang-orang kafir, iyadzan billah. As-sadisatu, yang keenam, anna ma ja'at bihir rusulu fahuwal khairu wal barakatu limani taba'ahu, bahwasanya barang siapa yang, bahwasanya apa yang didatangkan oleh para rasul merupakan kebaikan barokah bagi orang yang mengikutinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.